50 languages. 13. 13. Aktivitas. Apa pekerjaan Martha? Dia bekerja di kantor. Dia bekerja dengan komputer. Di mana Martha? Di bioskop. Dia sedang menonton film. Apa aktivitas Peter? Dia belajar di universitas. Dia belajar bahasa. Di mana Peter? Di kafetaria. Dia minum kopi. Mereka suka pergi kemana? Ke konser. Mereka senang mendengarkan musik. Mereka tidak suka pergi kemana? Ke diskotek. Mereka tidak suka berdansa.